Lagu ini terinspirasi dari dawuh Sayyidina Ali karramallahu wajah dalam asarnya, Al-waktu kassayif illam taqta'hu qata'aka. Sebuah tembang bersama Mas Ainur Rafiq. The time is money.